Semua malam selalu di Kau tak pernah inginkan aku, di mana kau cintaku yang dulu.

tak pernah lari dari pikiranku, tak mau hilang dari ingatanku. Tapi mengapa saat ku terjaga, kau masih tak di sampingku? Sampai kapankah aku menantimu, selalu menantimu. Teringatku padamu setiap detik, apa terus begini? Mohon dengarlah rintihan hati ini yang kucurahkan seraya ku bernyanyi. Sampai kapankah aku terus begini? Ku harap kau kan kembali kepadaku. Detik rindu meracuniku, setiap detik teringatku padamu, setiap detik apa terus begini? Ku mohon dengarlah rintihan hati ini yang kucurahkan seraya ku bernyanyi. Sampai kapankah aku terus begini? Ku harap kau kan kembali kepadaku. Sisa hatiku